semaksa Indonesia, bro. Ada Ramayana, juga ada MDH Shooting. Siapa dia kalau bukan Devi Aldiva New Palapa. Masyota Samudra Sunaru.